Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana ad-din limaslahati ibadih wa bayyana lana annal harama bayyin wa annal halala bayyin wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya rabbana jannib baina wa baina al-muharramati kama jannabta baina al-mashriqi wal-maghribi wa nakkina ya rabbana min adh-dhunubi wal khotaya kama yunaqqa ath-thawbul abyatu min ad-danasi. Allahumma ya rabbana a'inna ala tarki ma'siyatika wa a'inna ala ta'atika wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan silsilah hadis sahih, riwayat-riwayat sahihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh seorang imam besar agung mulia, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nafa'anna Allahu bihi bid-dharaini amin. Dalam kitab Arba'innya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nu'man bin Bashir adalah salah satu sahabat Nabi, disebut sebagai sihorus sahabat. Sahabat-sahabat kecil, artinya bertemu Nabi dalam keadaan beliau umur kecil, akan tapi umur kecil yang sudah bisa faham khitab, faham perbincangan, bisa menangkap pesan. Dan beliau meyakinkan, sami'tu, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kecil. Tapi pendengaran yang sesungguhnya, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin. Hal yang halal itu jelas bagi ahli iman. Orang yang beriman kepada Allah, ahli iman, sangat tahu halal. Al halal bayyin. Dan dibuat begitu oleh Allah, yang namanya halal jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang namanya keharaman juga bayyin jelas. Bayyinahuma umurun mustabihatun, akan tapi antara halal dan haram ada hal-hal yang mustabihat atau syubhat. Tidak masuk haram sehingga dihukumi haram, tidak masuk halal sehingga dihukumi halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, tidak semua orang pada tahu. La ya'lamuhunna, tidak banyak orang tahu tentang mustabihat, tentang hal-hal yang subhat. Wa man ittaqa syubuhati, akan tapi siapapun yang bisa menjauhi dari hal-hal yang subhat, faqad istabra'a lidini, berarti dia telah membebaskan agama dari gangguan-gangguannya. Istabra'a, telah membersihkan lidini, agamanya. Wa irdihi, dan kemuliaan harga dirinya. Mungkin dalam bahasa lain, kalau maknanya, kalau sudah lidini, urusan dia dengan Allah, irdihi, urusan dia dengan sesama manusia. Dinihi, kemuliaan di hadapan Allah. Irdihi, kemuliaan di depan manusia. Wa man waqa'a fi syubhati, barang siapa yang masuk dalam syubhat, maka waqa'a fil haram, akan terjerumus di dalam keharaman. Karra'i yar'a hawla al-hima, seperti seorang pengembala kambing atau unta atau pengembala apapun yang mengembalakan gembalaannya di hima. Hima itu digambarkan begini, ada wilayah, di situ ada rumput dan sebagainya, milik kita. Kemudian tetangga sebelahnya lagi wilayah miliknya seseorang. Antara wilayah kita yang halal dan wilayahnya miliknya orang yang haram, haram ini tidak boleh kita menggembala di tempatnya orang, kecuali dapat izin darinya. Antara wilayah kita yang halal ini dengan wilayah yang haram ada batas di situ. Kalau kita menggembalakan di tempat yang pembatas tersebut, yang hendaknya kita jauhi, mungkin di saat kita lagi bengong lihat awan, atau kita lagi ngobrol dengan kawan, terlena, kita biarkan kambing masuk wilayah orang, wilayah yang haram. Dan begitulah kita, jika kita biasa dengan yang syubhat, akan masuk ke haram. Karena kita sering lena, terpesona, atau menikmati, saking asiknya kambing itu di situ, sehingga tanpa sadar ia tiba-tiba sudah masuk wilayah yang diharamkan tersebut. Itulah syubhat. Sehingga kalau kita sudah bisa menjauh dari tempat ini, batasnya nih, antara halal milik kita dan haram miliknya orang lain, kalau kita sudah menjauh dari ini aman, makanya jangan dekat-dekat. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Seperti pengembala yang mengembalakan gembalaannya di hima. Hima adalah batas antara miliknya dan batas miliknya orang lain. Kalau orang mengembalakan di tempat tersebut, maka tanpa disadari bisa-bisa masuk ke tempat gembalaan orang lain. Maka masuk kepada yang haram. Ala inna likulli malikin hima. Setiap raja punya batas-batas yang kita tidak boleh mendekati tempat tersebut. Apakah ini istananya? Nanti ada batas satu wilayah yang siapapun tidak boleh dekat-dekat. Dan kalau dekat-dekat ditangkap sama tentaranya dan polisinya, karena dianggap melanggar. Apalagi masuk. Ini masih di batas yang sudah diwanti. Rambu-rambu loh ya. Ini rambu-rambu sampai di sini loh ya. Boleh kamu berkunjung wisata, ini kerajaan ya, ini ada satu wilayah, nggak boleh kau jamah. Padahal ini bukan istananya, hanya di pinggir istana. Tapi kalau kau masuk, ditangkap polisi nanti. Seperti itu. Setiap raja punya batasan atau satu wilayah yang itu pembatas antara yang boleh dan yang tidak boleh. La inna hibballahi maharimuh. Dan ingat batasan-batasan yang raja, rajanya para raja, rajanya raja, yang merajai semua raja, yaitu Allah, juga punya batasan-batasan yang harus kita jauhi, yaitu maharimuhu, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita jauhi. Jangan dekat-dekat. Dan ingat akan tapi semuanya itu tidak cukup dengan pemahaman. Saya tahu ini halal dan haram. Akan kita jelaskan. Tidak cukup orang tahu ini halal dan haram. Akan tapi di situ ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di dalam dirimu. Yaitu hatimu yang patuh kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Yang rindu kepada Allah. Yang merasa takut dengan ancaman Allah, neraka Allah. Maka dibahas. Ala inna inna fil jasati mudghatun. Ada di dalam jasadmu itu segumpal daging. Mudghah. Segumpal darah. Ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau benar sekumpal daging itu, maka seluruh anggota tubuhmu akan benar. Pandanganmu akan benar, tidak akan memandang yang haram. Pendengaranmu juga akan benar, tidak akan memandang yang haram. Dan lisanmu pun akan terjaga, tidak akan berucap yang haram. Kalau yang ada di dalam dirimu itu benar. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau busuk yang ada di dalam itu, sesuatu tadi sekumpal daging tersebut itu busuk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh akan busuk. Keluar dari mulutnya kalimat kotor, pandangannya pun binal, kemudian pendengarannya pun menjadi liar, perilakunya pun adalah tidak terkontrol lagi. Karena apa? Di dalam hatinya yang busuk. Ala wahiya al-qalb, itu adalah hati. Rawahul Bukhari dan Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala wa nafa'anallahu bihima fid dharain, amin. Di sini ada yang namanya halal dan haram. Halal dikatakan bayyin, jelas, dan memang kehalalan adalah jelas, karena hampir yang namanya kehalalan setiap orang kayaknya sudah umum. Siapa yang tidak tahu kalau zina itu haram? Semua orang tahu zina adalah haram. Siapa yang tidak tahu membunuh adalah haram? Siapa yang tidak tahu menggunjing adalah haram? Siapa yang tidak tahu mencuri adalah haram? Siapa yang tidak tahu minuman keras adalah haram? Coba tanyakan. Semua orang tahu halal bayyin. Begitu mudahnya orang mengetahui kehalalan. Yang halal jelas. Tidak ada orang bertanya bagaimana hukumnya apel. Tidak ada. Bagaimana hukumnya pisang. Tidak ada. Semuanya jelas. Nasi, beras, semuanya jelas. Halal, halal, halal. Ini satu contoh. Artinya apa? Sesuatu yang halal itu sangat mudah untuk difahami, diketahui. Akan tetapi ada hal yang tidak dikatakan sebagai sesuatu yang halal. Tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Namanya umur mushtabihat atau barang-barang syubhat. Jadi kalau urusan halal jelas, haram jelas. Sering dibincangkan. Tapi ingat yang namanya syubhat itulah ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak semua, banyak orang tahu, tidak banyak orang yang tahu. Maka kalau sudah tahu tidak banyak orang tahu, maka kita perlu petunjuk. Siapa yang tahu kira-kira tentang halal yang sesungguhnya, halal-halal yang mendekati keharaman atau keharaman yang mendekati kehalalan? Maksudnya apa? Sesuatu yang enggak jelas, abu-abu itu gimana? Siapa yang bisa mengetahui itu? Yang mengetahui para awam lah, Allah yang menjelaskan tentunya. Halal haram dari Allah, halal haram dari Rasulullah, halal haram dijelaskan oleh para ulama-ulama. Bahkan sekarang yang jadi problem adalah, bukan orang tidak tahu halal dan tidak tahu haram, akan tetapi orang yang tidak mau menjauhi yang haram dan tidak mau memilih yang halal. Ini bermasalah, karena tadi disebutkan di pungkasan hadis ini, ada sesuatu yang tidak beres, yaitu sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau benar hatimu lihat ke atas tadi, masalah halal haram enteng. Bahkan, kita menemukan seorang pemuda yang sangat insyaf, belum bekerja. Hanya dia seorang sarjana yang lulus kuliah, kemudian dia punya bakat, dan waktu kuliah adalah bagus, kemudian dia punya ijazah, kemudian setelah itu dia melamar 3 pokok perusahaan yang ada di Cirebon. Belum diterima itu bertanya, Buya, di antara 3 perusahaan di mana yang halal? Saya sudah terlanjur berkas saya masuk. Ini belum bekerja ini, sudah mengatakan mana yang halal. Akhirnya kita coba belajar, akhirnya kita bilang, alhamdulillah semuanya pekerjaan halal. Itu pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang halal semuanya. Tak taunya karena mungkin nilainya bagus dan mungkin perilakunya bagus, lembut, sehingga tiba-tiba, tidak lama kemudian datang lagi. Datang lagi isinya apa? Buya, alhamdulillah saya diterima 3-3-nya. Alhamdulillah. Setelah itu apa? Bertanya lagi, mana yang paling halal di antara 3-nya? Ini aneh orang ini. Ini orang istimewa. Sudah tahu halal kan tinggal pilih mana yang paling gede gajinya atau yang paling enak. Akan tapi ketahuilah begitulah kalau Allah menitipkan di hati seorang hamba punya rasa takut kepada yang haram. Selalu bertanya dan bertanya, selalu bertanya. Kenapa? Dia tidak ingin masuk batas yang menjadikan dia bisa terjerumus ke dalam yang haram tadi. Dan langkah-langkahnya manusia yang semacam itu. Tinggal kita melihat diri kita semacam apa. Maka dia sebutkan adalah, nafil jasati mudghah, ada segumpal daging, segumpal darah yang ada dalam dirimu. Hati adalah bisa dikatakan darah dan daging. Ketahuilah, disitulah, kalau orang baik ini, akan baik semuanya. Halal haram mudah untuk mengetahuinya. Akan tapi yang jadi masalah adalah, orang itu mau patuh atau tidak, dengan petuah para ulama. Yang syubhat, jangan ngisih, yang haram saja kadang orang tahu dilanggar, apalagi yang syubhat. Sehingga nanti ada bab yang luar biasa besar, itu babul wara'. Wara' itu bagaimana orang di antara yang halal masih dipilah. Tingkat tinggi ada wara'nya orang ahli-ahli khusus. Jadi orang tidak sekedar dia mencari yang halal, akan tapi di antara yang halal dan yang halal dan yang halal, maka dia mengambil mana yang paling bersih. Mana yang paling bersih? Itulah kerjaannya ahli iman. Karena urusan dia bukan urusan sekedar dengan sesuatu yang saat ini akan dimakannya atau sesuatu yang akan dikerjakannya. Ada hubungan dengan Al-Khaliq Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan urusanku dengan buah apel saja, bukan urusanku dengan beras saja, bukan urusanku dengan makanan saja, bukan urusanku dengan pekerjaan ini saja. Tapi aku punya urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada iman. Hatinya yang benar. Maka perilakunya juga benar. Pandangannya juga benar. Ada satu hal yang luar biasa agung di dalam diri kita adalah namanya insaf. Insaf. Suara hati yang kita dengar. Mendengar suara hati. Dan insaf ini adalah mahal. Dan jika seorang hamba diberi oleh Allah keinsafan, maka itu yang dikatakan oleh wa insaf ala maqamil ittisaf, yang namanya insaf di dalam hati itu adalah paling tingginya maqam dalam dunia tasawuf, dalam dunia membersihkan hati. Kalau orang insaf itu paling mudah. Orang bodoh cepat pinter, orang pinter tambah pinter insaf. Tapi ada orang sudah tidak ngerti, sok tahu, repot, dikasih tahu bantah, repot, enggak insaf. Dalam urusan dunia pun kalau orang tidak insaf juga berantakan, sudah enggak tahu. Orang enggak tahu ilmu kesehatan, sok tahu, akhirnya ngarang obat-obat dengan dirinya sendiri. Matilah dia makan obat yang salah, dikasih tahu dokter pun masih tidak mau mendengar. Tidak insaf. Kiai enggak insaf. Kasih tahu sama insinyurnya, kiai kalau bangunan begitu bahaya, ini agak seimbang begini-begini. Dia tidak insaf. Karena ilmu teknik ilmu pembangun, ilmu membangun itu bukan bagiannya dia. Cuma dia sombong dikasih tahu sama insinyur, tidak mau. Tetap saja dibangun, roboh. Dia sendiri kena, matilah itu kiai. Coba, karena tidak insaf. Tidak insaf. Dan kelihatannya urusan ilmu dunia itu begitu mudahnya insaf. Hanya kenapa urusan akhirat yang jangka panjang susah insaf? Susah insaf. Coba Anda sebagai seorang yang sehat ya akalnya. Anda sebagai seorang yang lagi sakit jasad, sakit koreng dan sebagainya. Kalau mau berobat tentu pada dokter. Karena Anda sehat. Karena saya punya penyakit, pergi dokter. Bahkan di antara dokter pun kadang dipilah, kalau bisa dokter spesial kulit, kan gitu. Apakah nanti datang kepada penjual nasi? Lalu datang ngantri, 50 orang ngantri, ngapain mau berobat? Nah, ini orang dijualan nasi, ya sudah pokoknya saya berobat asal saja, barangkali dia ngasih obat. Nggak ada barangkali. Kalau Anda sehat, pasti datang ke tempatnya orang yang bisa ngasih obat, yaitu dokter. Dan orang yang mengatakan dirinya dokter sendiri pun tidak mungkin dia hanya gara-gara bisa membaca buku ilmu kedokteran berlembar-lembar, berjilid-jilid, lalu besok pelang dokter saya. Nggak bisa, kan begitu. Dia harus sekolah. Sekolah bertahun-tahun, baru nanti setelah selesai saya di sekolahnya sampai dia praktek, kemudian setelah itu dikasih izin untuk praktek dokter. Kan begitu. Itu urusan apa? Urusan kesehatan jasad kita. Kalau Anda pergi kepada orang asal, salah Anda. Kalau dibuatnya salah obat kemudian mati, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu sendiri. Karena Anda mengambil obat di tempat yang salah. Tapi karena Anda orang sehat, datang ke dokter. Makanya orang itu sehat akalnya. Mesti ngantri ke tempatnya dokter. Tapi urusan dunia insya Allah aman orang. Nggak bakal mau saya orang penyakit kulit atau sakit jantung datang ke tempatnya orang asal saja. Orang petani di pinggir jalan langsung datangi, saya punya penyakit jantung, tolong kasih resep. Nggak ada orang sakit itu. Akan tapi kenapa urusan agama kita kok liar? Tidak bertanya kepada ahlinya, ini problem besar. Nggak ada ibu orang sakit, sakit jasad, sakit jantung, sakit paru-paru, minta resep kepada orang yang ada di pinggir jalan. Penjual apa saja, atau apa saja, tidak mungkin. Bahkan tanya ke ustaz pun juga enggak. Kenapa? Ustaz nggak ngerti resep dokter. Mesti tanya ke dokter. Tapi anehnya urusan agama kita tuh ternyata mengambil halal haram tidak melalui orang yang benar. Asal saja comot sana comot, tidak tahu ini orangnya siapa mengatakan halal haram lewat web, lewat Google, Yahoo, dan lewat halal haram, halal haram, halal haram. Bagaimana ini semuanya? Asal saja mengambil ilmu halal, ilmu haram. Ini problem kita yang sangat besar. Kemudian kadang sudah mengetahui sesuatu yang haram, ternyata kita masih melanggarnya karena tidak ada keinsafan di dalam hati kita. Tambah ilmu pun tidak akan tambah baik jika orang tidak ada insaf di dalam hati. Jaman istadha ilman walam jasdad hudan. Hidayah di dalam hati. Hidayah bukan di dalam pemikiran yang hebat. Hidayah bukan di dalam kecerdasan, tapi di dalam hatimu, yaitu insaf. Man istadha ilman walam jasdad hudan. Lam jasdad minallah illa bu'da. Tambah ilmu, tapi kok enggak tambah insaf di dalam hatinya. Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Kita menemukan orang insaf itu unik dan luar biasa. Insaf. Subhanallah, dia akan mendengar nasihat dari siapapun asalkan itu benar-benar kebaikan. Dia akan kalau sudah tahu haram langsung hati-hati. Bahkan seorang tajir pun, seorang pedagang, pengusaha, kalau diberi oleh Allah keinsafan unik, ngalang-ngalain santri, lihat urusan halal haram, betul-betul halal haram, dikit-dikit bertanya halal haram, karena ngerti diri yang tidak pernah belajar ilmu halal haram. Akan tapi oleh Allah diberi diamanati oleh Allah dengan bisnisnya yang besar, usahanya yang berhasil. Tapi dia ada orang yang takut kepada Allah. Sehingga dikit-dikit tanya, Buya, saya akan buka usaha gini, bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana? Bahkan suatu ketika mungkin mendengar suara adzan di dalam kendaraan, dia bingung, Buya, sholat di mana? Kita bilang musafir. Oh gitu, Buya. Tapi dia rindu, lihat, kalau sudah halal haram, halal haram. Takut dengan yang haram. Ini kan keinsyaallah di dalam hati akan, tapi ada betul yang ditakuti oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ada seorang alim mutahaddik. Biarpun orang aku paling takut di dunia ini dengan dua model manusia. Yang pertama adalah jahil mutanasik, dan kedua adalah alim mutahaddik. Kata Imam Ali, aku takut dengan dua model manusia di dunia ini. Yang pertama adalah jahil mutanasik. Sudah bodoh sok ahli ibadah. Ibadahnya ngaco, enggak pakai petunjuk. Yang kedua adalah alim mutahaddik. Orang alim tapi tidak pernah insaf dengan ilmunya, melanggar Allah. Itu paling mengerikan. Alim mutahaddik, jahil mutanasik. Nah ini kan berangkat dari tidak punya insaf. Halal haram, ilmu halal haram baginya tidak berguna. Biarpun halal bayyin, haram bayyin, tidak berguna baginya. Kenapa? Hatinya tidak benar. Dia mutahaddik, tahu ilmu tapi tidak pernah insaf. Sehingga ilmunya hanya untuk diskusi di meja debat, ataupun di meja bahtul masail, atau meja mana. Tidak pernah dirasakan oleh hatinya kalau ini haram, haram harus aku jauhi. Kita perlu menata hati, sehingga di akhir pungkasan hadis bicara tentang hati. Keharaman, harus takut kepada Allah. Kalau haram itu dimakan oleh seseorang, lihat, akan asad jawarihu sya'am aba, akan menjadikan anggota tubuh ini melakukan kemaksiatan baik kita kehendaki atau tidak. Keharaman, awas, hati-hati dengan keharaman. Keharaman yang dilakukan seorang hamba menjadikan tidak diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebab Allah murka. Jika Allah tidak mengampuni di dunia ini, maka akan ditemukan seksa nanti di alam barzah, sampai berlanjut nanti di padang mahsyar, hingga siratal mustaqim pun tidak lolos kecebur ke neraka jahannam. Nah ini permasalahannya adalah di dalam kita, hati kita. Ini yang halal haram, yang bayin-bayin itu saja sudah berantakan kita. Yang halal jelas, yang haram jelas, itu pun kita tidak bisa. Yang haram masih bagaimana? Haram masih sering dilanggar. Bagaimana dengan yang umurun mushtabihat? Yang tidak bisa dikatakan haram juga tidak bisa dikatakan halal, syubhat. Atau yang belum jelas hukumnya, atau selama ini kita jarang mendengar, maka sebaiknya kita hindari dulu, jangan buru-buru. Makanya sangat bijak seorang anak muda yang datang mau bekerja, bertanya dulu sebelum masuk. Kalau sudah masuk lebih repot lagi, sudah masuk haulal himah tadi, masuk wilayah terlarang tadi, sudah susah keluarnya. Karena sudah terikat dengan kerja, kemudian sudah terlanjur macam-macam. Terlanjur ke anak-anaknya sudah biasa dengan kemewahan yang haram. Kalau mau hijrah berat, tapi kalau dari nol, dari awal lebih mudah. Maka dari itu, ayo kita berhati-hati. Jangan seperti ra'i hawlal hima. Jangan sampai kita main mengentengin. Maka termasuk di antaranya, mengentengkan sesuatu. Sampai orang mungkin mengatakan, dosa kecil gitu aja, enggak apa-apa. Oh jangan, takutlah kepada Allah. Adapun masalah urusan dunia atau rizkimu sudah jatah. Tinggal bagaimana cara mengambilmu. Enggak mungkin jauh darimu. Kau tidak akan mati kecuali jatahmu sudah kau ambil. Dan jatahmu tidak akan diambil orang lain. Dan jatah orang lain tidak akan bisa kau ambil. Itu sudah pasti. Sudah ditulis kemarin hadis yang ketiga. Sudah kita bahas bahwasanya. Sudah dijatah. Sudah ada ketentuan untukmu. Tinggal cara mengambilmu itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nanti ada satu pangkat besar namanya wara. Wara itu selalu berhati-hati. Di antara yang halal masih berhati-hati. Hima, mendekati keharaman. Ada belum sesuatu yang haram, tapi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram, mendekati keharaman. Bagaimana seseorang terjerumus dalam urusan riba? Kalau urusan riba itu bukan langsung tutup poin, bahwa riba itu haram. Bukan urusan dengan bank yang seperti itu haram. Itu bukan sampai ke situ dulu. Kenapa sebabnya kau sampai masuk ke sana, lihat. Spekulasi antaranya adalah misalnya spekulasi dalam bisnisnya, cara hidupnya yang tidak ditata dengan benar, sehingga foya-foya, akhirnya bingung, kemudian tidak berhati-hati memilih usaha, ada tawaran bisnis bagus, iya, akhirnya tanpa disadari pinjam masuk ke dunia riba. Nah itu kan, ini kadang sembrono di dalam langkahnya ini. Kenapa orang terjerumus dalam zina? Tidak akan orang serta-merta dalam zina, enggak ada. Hanya orang gila yang serta-merta zina. Enggak ada pun orang mau, hei, jok zina, enggak ada. Mungkin dari berbicara dulu, sering telepon, SMS, ngobrol, ngelihat auratnya diperhatikan hari pertama, ngelihat betisnya hari kedua, ngelihat ini terus. Begitu berkembang, itulah. Man hamma haulal hima. Man ra'akar ra'i haulal hima. Nggak akan serta-merta terjerumus dalam zina, itu enggak. Kecuali karena mata sudah kita latih dengan mendekati zina. Lidah sering kita bawa kepada sesuatu yang mendekati zina. Kemudian pendengaran kita sering kita mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat sehingga mendekati zina. Dari sinilah. Sehingga masuk kepada perzinaan yang hina itu. Nah ini. Jadi jangan meremehkan dosa kecil. Sebab dari dosa kecil inilah akan membawa kita kepada dosa gede. Tahun pertama yang dicuri adalah jarum. Jarum. Tahun berikutnya adalah pisau. Tahun berikutnya mungkin motor. Tahun berikutnya adalah mobil. Kan begitu? Jangan meremehkan kebohongan. Mungkin pertama adalah hanya korupsi karena dia sebagai seorang pembantu yang disuruh belanja sayur. Harga 500 bilang 700. Ya kan? Ya benar. Itu kelas begitu. Nanti di saat dapat pangkat tinggi ya sudah sama. Kalau sudah gede ya gede. Karena dari yang kecil itu. Makanya jangan meremehkan sesuatu yang kecil dari keharaman. Takutlah kepada Allah dan ingat Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Ayo kembali kepada Allah. Dan jangan mau ditipu oleh syaitan. Digubang keharaman. Lalu berbicara tentang kesucian. Adalah orang dungu. Dia berada di dalam dunia keharaman. Akan tetapi berbicara tentang bagaimana aku akan membantu masjid. Bantu pondok pesantren. Bersihkan kau, entaskan dirimu dulu dari kubang. Baru ngomong bagaimana saya membantu masjid. Maka entaskan dirimu dari pekerjaan yang haram dulu. Jangan kau berbicara tentang bagaimana aku membantu masjid. Bagaimana membantu al-bahjah. Tidak. Kita ingin semuanya selamat. Semua yang punya usaha haram, ayo kita entaskan diri sendiri dari keharaman tersebut sebelum berbicara tentang bantuan untuk pesantren al-bahjah. Tadi pagi saya mendengar bahasanya Buya mengatakan pondok-pondok perlu bantuan. Akan tapi ketahuilah, jika Anda masih dikubang kehinaan keharaman, jangan bicara tentang ini dulu. Entaskan dirimu dulu, baru nanti setelah itu bicara tentang bantuan. Jangan tertipu oleh iblis dan setan. Seolah-olah dia dikubang kehinaan lalu membantu dan sebagainya, dia sudah bersih. Enggak. Kalau ingin bersih, tinggalkan tempat tersebut, baru mandi besar. Cuci dirimu. Tinggalkan keharaman. Bekerja yang bersih. Baru sedekah membersihkan hartamu. Tapi kalau membersihkan harta sementara dia di dalam kubang kehinaan, gimana bisa bersih? Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sedekahnya adalah banyak. Kebaikan yang diberikan banyak. Akan tapi ternyata dari mana kebaikan yang dibayarkannya? Tidak sadar itu dari rezeki yang haram. Mau kemana? Mau kemana? Tidak akan bisa jika Anda berwudu dengan air kencing. Tidak akan bisa suci dirimu. Kalau berwudu dengan air yang suci dan mensucikannya. Ini adalah makna. Kadang orang begitu. Keharaman itu adalah dientengin. Bahkan dia menikmati keharaman. Dia di dalam keharaman. Seolah-olah dia di dalam kebaikan. Dengan sedekah, infak, dan seterusnya. Tidak membayar zakat, banyak sedekah, dan seterusnya. Maka dari itu ayo kita insaf semuanya. Siapapun yang berada di dalam kubang keharaman, ayo segera hijrah. Allah selalu menyeru dirimu untuk kembali. Ayo, tobatlah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Pintu tobat dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Bahkan dijanjikan, At-ta'ibu minadzambi kaman ladhambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan digambarkan, Allah itu senang kalau melihat hambanya tobat. Melebih daripada senangnya seorang yang punya onta di padang pasir. Seseorang membawa ontanya di padang pasir, kemudian di dalam di atas pundak ontanya itu makanannya, minumannya, dan segala-galanya ada di situ. Rupanya tidak tahu suatu ketika di saat begini itu merontak ontanya langsung lari hilang. Bagaimana? Di padang pasir jauh sana jauh sini. Kalau sampai ke kampung perjalanan berhari-hari bisa mati dia. Apa yang terjadi? Susah dia. Dicari nggak kecuali. Lari tidak tahu ontanya kemana. Dikejar nggak bisa. Hilang. Kemudian setelah itu, karena dia capek, ya sudah, tidak ketemu ya, kayak putus asa. Akhirnya berbaringlah dia di bawah sebuah pohon. Hadis Nabi ini, hadis panjang cerita. Di bawah pohon begini, tertidur, siar-siar gitu, setengah tidur, setengah bangun, katanya melek begini, ontanya ada di hadapannya. Alangkah senangnya. Dan Allah lebih senang daripada orang ini. Jadi Allah itu senang kalau kita bertobat. Allah senang kalau kita kembali ke jalan yang Allah ridai. Kenapa kita tidak segera kembali? Akan tapi semuanya kembali kepada yang terakhir. Ala inna fil jasadi mudghah. Hati. Kalau istilahnya mudghah, apakah hati itu? Hati itu maksudnya kalau dikatakan Imam Ghazali mengatakan itu adalah termasuk ruh dan nafas, jiwa dan ruh itu yaitu di hati itu sendiri. Sehingga kalau dikatakan ruh min amri rabbi, itu urusan Allah, jangan banyak membahas tentang tentang roh dan hati dan jiwa. Itu urusan Tuhanmu. Akan tapi Imam Ghazali mencoba menjelaskan yang namanya al-ghalb hati itu adalah latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah, dari si latifah rabbaniyah adalah satu karunia yang Allah berikan, rabbaniyah. Latifah, tapi dengan sesuatu itu kita bisa merasakan kesenangan, rindu, macam-macam latifah rabbaniyah. Dan latifah rubaniyah itu adalah Allah letakkan di dalam segumpal daging. Jadi yang namanya hati sanubari itu, segumpal daging itu, jusmani, segumpal daging itu, disitulah latifah rubaniyah. Jadi latifah rubaniyah itu yang namanya hati, yang sifatnya karunia, yang lembut, rubani, dengan segumpal daging itu, seperti ini loh. Es yang dingin. Es yang dingin. Latifah Rabbaniyah, ya hati yang bisa menyadari, merasakan itu adalah dinginnya es. Kemudian es, ya es. Es dengan dingin tidak bisa terpisahkan. Kalau sudah disebut es, pasti di dingin. Disebut segumpal daging di dalam diri kita, di situ adalah latifah Rabbaniyah. Jadi, ya tempatnya ya di situ. Makanya yang namanya akal, ulama mengatakan, kalau Imam Razi mengatakan akal di tempat yang lain. Ibnu Abu Hanifah mengatakan akal di otak. Akal ada di dalam sini. Jiwa di dalam hati ini. Artinya apa? Kalau saya sebut segumpal dagingnya, disitulah latifah robbaniyah itu. Rasa, rindu, dendam, benci adanya di sini. Dan di tepatnya di tempat itu, yang segumpal daging itu. Jadi Rasulullah mengisyaratkan sesuatu yang sifatnya maknawi dan yang sifatnya hissi. Maknawi adalah sesuatu yang sifatnya makna, yang hissi adalah yang bisa diindra. Itu loh daging, segumpal dagingmu itu. Segumpal dagingmu. Tapi bersama segumpal dagingmu, disitulah Allah titipkan latifah rabbaniyah tadi. Rasa dan sebagainya di situ. Maka tidak salah kalau mengatakan hatiku ada di sini. Hati secara lahir dan hati secara batin. Ya di situ. Ini adalah pembahasan panjang. Intinya bahwasanya, faham atau tidak faham, yang jelas Anda pernah rindu, yang jelas Anda pernah marah, yang jelas Anda merasa kangen dengan anak atau istri. Ya itulah hati. Anda bisa membedakan mana yang bahakan batil. Dari situlah nanti Anda bisa patuh kepada kebenaran, dari situlah. Maka dibahas, Nabi mengisyaratkan itu. Kalau itu benar, hatimu benar, lihat semuanya akan benar. Maka di situ ada satu disiplin ilmu besar, yaitu ilmu tadhhirul qulub atau ilmu tasawuf, ilmu bagaimana orang membersihkan hati agar segumpal daging itu yang sifatnya yang bersama segumpal daging adalah latifah rabbaniyah itu. Ada karunia Allah yang sangat halus, yang bisa merasakan bermacam-macam rasa itu, agar itu benar. Kalau itu benar, maka lihat, pandanganmu akan pandangan yang indah. Pendengaranmu pendengaran yang halal. Maka nanti ada perlu dibahas. Orang tidak cukup faham halal haram, akan tapi harus benar hatinya. Kalau hatinya tidak benar, tidak akan bisa. Makanya ada mutahatik tadi, alim, tapi tidak pernah tersentuh hatinya. Haram paling dilanggar oleh dia. Halal paling jauh dari dirinya. Dan ada. Dan semoga Allah menjadikan kita orang insaf. Mendengar keharaman, kita dengar, biarpun berat. Mungkin ada seorang hamba yang saat ini berada dalam kubang keharaman. Mulailah dengan sadar dan mengadu, menangis kepada Allah. Maka ketahuilah, akan dijanjikan kau akan diangkat oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha untuk mencari Allah, pengen tobat, pengen benar, akan Allah tarik ke jalan yang benar. Usaha dulu dong, sadar dulu dong. Saya itu kubang kehinaan, keharaman, makananku dari riba, ini semua. Tapi dia sering menangis di tengah malam. Lihat, Allah akan berikan jawaban suatu ketika nanti. Yang jadi masalah adalah, di saat melakukan keharaman, masih sombong dengan keharaman. Hala, repot, gitu aja. Wain, gini loh kalau dekat sama ustaz, dikit-dikit, haram, haram, haram. Oh, nasib buruk tuh manusia. Nggak akan sampai kepada kebenaran. Karena dirinya tidak isap. Cukup kalau engkau melakukan kesalahan, ngadulah kepada Allah. Bukankah Allah sudah membuka pintu maaf? Datanglah kepada aku, akan aku kabul permohonanmu. Minta maaflah, akan aku maafkan dirimu. Lihat, Allah, Allah tawab. Allah ghaffar. Allah bukan sekedar pengampun, tapi maha pengampun. Allah bukan sekedar memberi tobat, tapi akan menjadi maha pemberi tobat. At-tawwab, al-ghafar, al-ghafur. Dengan sihat pembalakan, ia sangat mengampuni. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Tinggal kita bagaimana urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, halal haram, halal haram. Baik, kembali ke rumah kita. Kita koreksi diri kita. Apa, bagaimana urusan kita dengan keharaman? Apa yang kita makan selama ini? Bekerja di mana kita saat ini? Bergerak di bidang apa usaha kita? pandangan kita selama ini apa, tutur kata selama ini seperti apa, apa yang kita dengar, dan seterusnya. Syahwat. Setiap syahwat, syahwat adalah karunia Allah. Allah Maha Kasih. Tidak ada syahwat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, kecuali Allah beri cara menyalurkan syahwat yang sangat bersih dan terhormat. Kenapa tidak kita salurkan dengan cara yang bersih dan terhormat? Apakah syahwat hubungan suami istri atau syahwat yang namanya syahwat perut? Semuanya ada cara yang baik untuk kita melampiaskan syahwat dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada namanya insaf. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, insaf itu sebetulnya ada dalam setiap orang. Benih insaf itu ada di dalam hati kecil kita. Sampai Nabi itu mengingatkan bagi siapapun yang dalam kebimbangan dan kebingungan dalam mengambil sebuah keputusan masalah kebaikan dan keburukan. Sebenarnya hati kecilmu itu mengerti tentang kebaikan dan hati kecilmu mengerti tentang keburukan. Maka Nabi mengatakan istafti qalbak wa in aftauk wa in aftauk wa in aftauk. Tanyakan hati kecilmu. Orang ngomong apapun niat, hati kecilmu menyeru kepada kebaikan. Cuman kadang kita buta dan tuli kepada seruan hati kecil kita. Sehingga kita ngerti haram, haram, haram, haram, masih dilanggar, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang yang bisa menjauhi dari yang syubhat, dan semoga Allah menghidupkan hati kita dengan kemuliaan, menjauhkan kita dari keharaman, dan membersihkan hati kita dari sebab-sebab yang Allah murka, menjauhkan dari dengki, dendam, dan segala macam penyakit hati, sehingga lahir kita adalah diridhai oleh Allah, mengikuti batin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang kenal Allah secara sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selamat datang kami haturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah ya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar radio dan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Akhir-akhir ini banyak berkembang masalah CSI, yaitu orang menanam saham minimal 50 juta kemudian dapat jasa 5% per bulannya. Yang saya aneh, anggotanya adalah banyak orang yang ngerti agama, ya ahli ibadah dan sebagainya. Apakah itu haram atau tidak? Sedangkan Buya sendiri memberikan keterangan persen dari apa itu? Dari modal. Modal. Sedangkan Buya sendiri memberikan mata kuliah atau ceramah, bank aja yang jasanya nggak ada 0,5% itu haram. Itu bagaimana keberkamannya? Dan itu sangat maju. Bahkan program-programnya saya pernah diajak sama teman saya, ayo kita ikut istilahnya tuh Milan. Milan tuh hari ulang tahunnya, dia akan, CSI ini akan membangun pesantren. Namanya apa? Namanya apa? CSI? CSI. Dia akan membangun pesantren, pondok pesantren dan sebagainya. Dan saya mohon maaf apabila di antara hadirin ini ada yang sudah masuk atau merasa tersinggung. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari penanya ibu-ibu, satu penanya saya dan satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, di sini di khususnya di daerah Cirebon itu sering ada acara lamaran, itu enggak pas hari akad nikah. Acara apa? Buya. Acara lamaran. Lamaran pernikahan. Ya, lamaran pernikahan. Kadang satu hari, dua hari, atau berapa hari sebelum hari akad nikah. Nah, di sini saya sering kali begitu datang ke keluarga Ibu Hajat untuk bekerja, kan biasanya setelah sholat subuh gitu tuh, nyampe ke tempat hajatnya, saya sering kali itu memergoki calon pengantin itu yang udah tidur bareng, Bu ya. Jadi saya tuh heran, kaget ya, sampai saya tuh kadang bertanya sama pengantin gitu, calon pengantin, Neng, akad nikahnya nanti kan jam 8. Iya, Bu. Loh kok belum akad nikah udah tidur bareng? Mereka cuma tersenyum doang, Bu ya. Jadi saya tuh heran sama terutama sama keluarganya gitu tuh. Apa mereka pikir itu lamaran itu udah sah menjadi suami istri, padahal kan lamaran cuma hanya memberikan bawaan gitu tuh ke keluarga perempuan. Itu aja kan belum sah menjadi suami istri gitu. Jadi saya di sini enggak ada pertanyaan, cuma saya mohon kepada Buya untuk menerangkan bahwa lamaran itu belum sahnya menjadi suami istri, terutama untuk remaja. Bahkan itu ada juga Buya yang dulu saya tanya itu lulusan pondok yang kayak gitu. Cuman gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya tentang CSI atau CSN, CSP, enggak penting namanya. Yang jelas jika ada orang bekerja, menitipkan modal, kemudian dikembalikan dengan pembagian hasilnya dengan persen dari modal, persenan dari modalnya, maka itu adalah haram, transaksi yang salah. Dan jangan main-main urusan yang haram, Anda akan menemukan bencananya di dunia sebelum di akhirat. Ujung-ujung nanti dibohongi nanti. Nah benar kan? Sebab dia telah memastikan bahwasanya diri harus untung dan berhasil. Hebat benar itu usaha. Sementara dalam kerjasama menanam modal adalah untung ditanggung bersama. Ini seolah-olah perusahaan itu Tuhan dia, jadi tidak pernah bangkrut, sehingga saya pasti bisa memberimu 5%, 10% dari apa yang kau tanamkan kepada saya. Hebat benar itu manusia. Mengalahi Tuhan, Tuhan akan digeser oleh dia. Maka jangan berurusan dengan orang yang semacam itu. Awas, hati-hati, ini kami ingatkan. Dan tidak usah, dulu memang ada tawaran katanya, saya dengar Buya begini-begini mau pondok. Oh pondok tidak perlu bantuan yang semacam itu. Tidak akan jadi berkah, diinjak sama anak santri pun tidak akan jadi ilmu yang manfaat nanti. Harus sampaikan haram, Islam itu menjaga semuanya. Tidak diperkenankan, tidak tahu namanya C apa itu, terserah. CSM, CSI, CSN, lihat. Kalau cara pembagian rizkinya seperti itu, hukumnya haram, sudah selesai. Kalaupun Anda sudah berurusan, Anda tarik, lihat. Nariknya saja Anda repot, sudah dibohongi dari awal, lihat. Ya, tidak usah. Urusannya jelas. Makanya urusan-urusan semacam ini tidak hanya bertanya kepada orang yang kalau tertanya adanya ustaz, kayaknya ustaz bingung dia, pengen cepat punya mobil mewah dia biasanya itu. Atau pengen pondoknya cepat gede. Bukan ingin dekat kepada Allah. Urusan dekat kepada Allah tidak bisa dengan sesuatu yang haram. Ulama dulu tuh tidak pernah mikir bangunan megah. Ulama dulu mikir bagaimana sesuatu yang halal. Tempatnya gubuk keluar ulama-ulama besar tuh lihat pada zaman dahulu. Tapi sekarang sudah tergiur dengan megah, gebiar. Pondoknya kecil terus, bangunannya tidak. Sehingga gelap mata, seorang ustaz pun kadang-kadang bingung. Ustaz kan ada ustaz gaya, ustaz action. Ustaz harus tampil begini. Ini ustaz kelas menengah ke atas. Ini ustaznya, macam-macam. Sehingga dia mobilnya tidak ganti saja, sudah bingung. Ini khawatir. Suhubud dunia. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang demikian itu. Kalau memang ada ustaz beneran, semoga Allah memberikan kesadaran, lalu tobat kembali kepada Allah. Sebab dia adalah memberi contoh. Dia memberi contoh yang salah. Tidak begitu pembagian rezeki dalam usaha. Enggak. Tidak begitu cara pembagian rezeki. Pembagian rezeki yang jelas berapa persen ya dari untungnya nanti. Misalnya dari untung engkau mendapatkan berapa persen. Seperti itulah pengaturan yang benar di dalam syariat Islam. Tidak usah ikut-ikut yang demikian itu. Kalau Anda sudah terlanjur ikut, cepat tobat kembali kepada Allah. Khawatir musibahnya dikirim kepada Anda sebelum di akhirat. Alangkah banyaknya orang tergiur. Usaha itu yang normal, yang banyak melibatkan yang besar manfaat untuk orang lain. Alangkah banyak orang dibohongi, berapa ratus juta hilang gara-gara tergiur dengan dulu harta karunnya Pak Soekarno ada macam lagi, kemudian harta karunnya yang terakhir mungkin Nyi Roro Kidul segala macam. Ini sekarang ini orang ngaku sekali lebih dari Tuhan, menjamin usahanya pasti berhasil. Ini kena alhamdulillah. Dan tidak tahu ujung-ujungnya dibawa kemana itu nanti usahanya. Kita lihat, bahkan nanti ada. Kalau Anda, bab yang akan kita bahas ini. Kalau Anda harus menanam saham ke sebuah usaha. Tidak cukup pembagian yang benar sesuai syariat. Tidak cukup. Anggap saja pembagiannya benar secara syariat. Anda harus tahu bergerak di bidang apa usaha itu. Ya? Jangan asal saja. Wah ini Ustadz bergabung Ustadz. Kita harus membagiannya secara syar'i. Marhaba. Baik ya Ustadz. Satunya seorang pengusaha. Yang empat adalah Ustadz. Lima punya saham. Satu miliar atau lima miliar. Ini menghasilkan usaha besar. Baik, ustaznya, pokoknya pembagiannya sekarang haram ya. Jadi kita dari keuntungan nanti dibagi 5. Berarti 20%, 20%. Oke, siap, siap. Dilepaskan kepada satu orang bekerja. Tatanya apa? Enggak sadar. Bergerak di bidang perusahaan minuman keras. Mau apa tuh? Kita harus tahu, bergerak di bidang apa usaha ini. Kalau usahanya haram sama, biarpun pembagiannya benar tetap haram. Nah, kita tahu enggak CSN atau CSU tadi apa tadi? Itu usahanya di bidang apa? Tahu enggak? Lah enggak tahu kenapa mau titip di sana? Ini hati-hati dalam hal ini. Ini sudah lama kita suruh menyinggung masalah ini. Saya enggak punya butuhan dengan hal-hal ini karena keharaman tidak boleh kita dekat-dekat. Kalau pengen usaha benar-benar. Banyak orang tertipu dibimbing-imbing dengan hasil yang berlipat ganda dan sebagainya, tidak jelas usahanya, giliran modal diambil, pusinglah dia. Lihat, tunggu saja hal-hal ini, jangan melanggar Allah. Kalau melanggar Allah, dia akan menemukan akibatnya, belum lama. Di dunia sudah ditimpa musibah nanti, sebelum di akhirat. Baik, enggak pandang apakah ustaz jubahnya lebih gede dari ini, kalau yang haram, ya tetap haram. Biarpun katanya kalau sujud lama-lama, kalau membaca Al-Quran menangis, enggak ada urusan. Yang penting kalau haram, tetap haram. Sehingga namanya orang takut kepada keharaman enggak pandang. Seperti halnya orang berani kepada haram tidak pandang. Imam Ali paling takut kepada alim mutahatik. Orang alim tapi enggak peduli keharaman. Itu yang paling serem. Jadi contoh. Kalau bukan karena ustaz pun anda enggak ikut-ikutan. Ibaratnya begitu kan? Gara-gara dia itu loh saya ikut. Kan? Itu. Semua dosanya ditumpangkan kepada si ustaz itu. Wallah alam ustaznya mana. Kita enggak nunjuk ustaz si A, si B, si C. Yang penting beginilah penjelasan tentang halal haram. Harus hati-hati. Baik, kemudian. Yang kedua adalah subhanallah, jika benar yang demikian itu, jika ada, ketahuilah, tunangan belum menghalalkan sebuah ikatan. Anda harus tahu, bahkan memang kita pernah ditanya beberapa tahun yang lalu, ada. Masih tunangan itu sudah suruh mencari, mantannya di calon mantanmu di mana? Ciluk baan nanti di kamar, innalillah. Suruh berlatih masuk ke rumah, jadi calon pengantin laki-laki membiasakan biar kenal dapurnya mana ini, jadi berduaan, innalillah. Ini budaya apa itu? Mana budaya terhormat? Itu budaya tidak terhormat. Bagaimana? Akhirnya ngobrol berdua. Haram. Tunangan belum menghalalkan sebuah ikatan. Justru setan tunangan lebih gede daripada setan sebelumnya. Mungkin ada seorang anak gadis yang oleh orang tuanya sangat dijaga. Tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu laki-laki, tidak ini-ini, dijaga. Tapi kalau sudah tunangan ini, setan berbicara lagi dengan bahasa lain. Akhirnya calon menantu laki-lakinya minta izin, mau diajak jalan-jalan, membelanja baju dan sebagainya. Bingung ini sang calon mertua ini. Mau dilarang calon menantu, mau diperkenankan belum halal. Mau dilarang calon menantu, mau diizinkan belum halal. Bingung, mau dan halal, boleh. Izinkan enggak? Akan ngitung benih. Izinkan enggak? Izinkan enggak? Izinkan. Ya nak, tapi jangan lama-lama ya. Apa yang terjadi waktu dia naik sepeda motor? Apa yang terjadi waktu naik mobil? Ini loh setan setelah tunangan lebih dahsyat lagi. Makanya kami menghimbau tunangan, jangan lama-lama. Sebab kalau orang dalam tunangan itu seolah-olah sudah memiliki, tapi belum halal, kan begitu. Sehingga kerjaannya terseksa dalam curiga. Mau negur bukan istrinya, mau tidak negur kayak istriku, bingung. Jadi melakukan kesalahan pun juga liar nanti. Na'udzubillah. Jadi pertunangan belum menghalalkan. Dan ini tugas semuanya. Awalnya kita dinukil katanya ada ustadz lagi. Kok banyak ustadz bingung sekarang ini? Ustadz diem saja, ustadz pengisikan. Haram, haram. Ustadz harus mulai mengatakan, tidak boleh yang semacam itu. Biarpun besok tidak diundang, suruh akadkan lagi ya. Ini kadang-kadang besok tidak diundang lagi saya. Tidak suruh doa nanti saya kalau saya marah-marah nih. Urusannya suruh doa, pulang bawa berkat. Problem nih, musibah. Tidak, haram, haram, tidak. Nasihati dengan cara halus. Di musolanya harus sampaikan, diingatkan. Tidak, apalagi sampai tidur berduaan dan beliau ini yang bertanya melihat sendiri. Kasihan mereka, betul. Yang salah adalah biasanya adalah tokohnya. Kenapa membiarkan? Biarpun baut harus disampaikan. Dan mungkin banyak yang tidak senang di saat kita menyampaikan hal-hal yang semacam ini. Mungkin tidak senang, tapi tidak senangnya itu tidak akan lama. Karena mereka ahli iman. Padahal suatu ketika bakal senang dengan petuah yang pahit semacam ini. Lihat. Kami tidak pernah ragu kok. Waktu ngomong CS tadi, itu mungkin ada yang marah. Tapi lihat, tahun depan mereka akan senang lihat dengan kalimat ini. Dia akan keluar dari ini. Di saat melihat orang lain pada nyungsep, ya ini aman. Ini aman. Dia ada orang lain, ini aman. Apalagi di alam barzah nanti bakal senang. Adapun saat ini tidak usah menyanjung kami ini, anda tidak perlu. Nanti urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, termasuk ini kebiasaan-kebiasaan di masyarakat tentang pertunangan. Yang setelah pertunangan akhirnya dibebaskan untuk berkumpul dan bertemu adalah haram. Pertunangan belum menghalalkan sebuah ikatan. Kalau sudah qabil itu nikah baru halal. Boleh ngapain saja. Semoga Allah menjaga masyarakat kita, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, dan menjaga hati kita. Baik, wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Jangan lupa program majelis Ramadan sudah jelas, halaqah pagi, zawiyah duha pagi jam 5 sampai selesai 1 jam zawiyah duha. Pelajaran akidah kalau pagi bidayatul hidayah. Kemudian zawiyah duha ada setiap hari jam 10. Kemudian sore hari ini. Seperti ini jam 4 sore. Dan jangan lupa i'tikaf 10 hari sepanjang bulan Ramadan. Dan jangan lupa buka puasa bersama di sini hari Jumat tanggal 19 Ramadan. Tanggal 19 Ramadan 24 Juni. dimulai dari pukul 4 sore sudah kumpul di sini habis pengajian, langsung disambung dengan acara-acara yang lainnya. Kemudian setelah itu kita buka bersama sholat maghrib berjamaah, kemudian makan malam, kemudian setelah itu sholat isya dan terawih, baru setelah itu pulang. Sekali-sekali lah diajak bawa anak keluarga untuk bawa ke sini, baik sebanyak-banyaknya. Mungkin yang tidak pernah kenal pondok, bawa untuk kenal pondok. Dan kajian bersama Umi nanti di hari Kamis tanggal 9, tanggal 11 Ramadan, hari Kamis tanggal 11 Ramadan di Masjid Syiarul Islam, di aula bawah Masjid Syiarul Islam, tanggal 16 Juni. Baik, pendaftaran santri baru kelas tafaqquh untuk kelas kibar, kelas besar, gelombang kedua awal Ramadan ini dibuka. Segera mendaftar bagi yang ingin belajar. Kemudian pendaftaran tahfidzul Quran, tahfidz sudah ditutup selesai. Tinggal anak-anak kecil yang belum. Untuk pembangunan bagi, untuk yang ingin berpartisipasi dalam berjuang aktif, bukan sekedar sebagai orang yang melihat dari jauh, Anda harus masuk di dalam perjuangan ini. Pondok pesantren akan butuh untuk diselesaikan pembangunannya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini untuk naikkan bangunan, ngedak, kemudian juga pembelian tanah sebelah ini. Kalau naikkan ada nyicil saja, tidak terlalu banyak, mungkin 500 dulu, 600 juta, 500 ini adalah untuk ngedak dulu, masalah finishingnya nanti sambil berjalan. Tapi juga mendesak pembelian tanah di sebelah ini kurang lebihnya adalah 2,5 miliar. Mohon semuanya mengadu kepada Allah di malam mulia, malam Ramadan, dengan permohonan yang sederhana. Ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus ahli surga yang bisa beresin tadi itu. Sudah gitu aja, tidak usah repot-repot. Dengan khusyuk, kami yakin di antara yang hadir ada para kekasih Allah. Di antara pemirsa ada para kekasih Allah. Di antara para pendengar ada kekasih Allah. Kalau sudah dikabul itu tidak ada yang susah. Akan dikirim jawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang yang pernah kita duga dan juga dari orang yang tidak pernah kita duga. Ini saja, ada yang meninggal dunia. Di kemarin juga ada kakeknya salah satu santri meninggal dunia. Kemudian sekarang juga ada kakek santri juga di Padang sana, nama Ngudu. Semoga Allah mengampuninya. Dan yang meninggal dunia dari keluarga kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya. Yang ditinggal diberi kesabaran. Dan dengan meninggalnya orang-orang seperti itu, semoga menjadi sebab kebaikan untuk anak keturunannya dan cucu-cucunya dalam akidah yang Allah ridhai. Dijauhkan dari keharaman, dimudahkan untuk mendapatkan yang halal, panjang umur, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Allahumma ya rabbana ya rahman ya rahim irhamna, ya rahman ya rahim irhamna. Ihdina ya Rabbana siratakal mustaqim, ihdina ya Rabbana siratakal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk ke jalan yang kau ridha, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, petunjuk ke jalan yang kau ridha, ya Allah. Tambahkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, dan mudahkan kami untuk mengikuti, dan berikan kepada hati kami keinsafan untuk mengikuti kebenaran, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kebatilan, ya Allah, dan mudahkan hati ini untuk menghindari dan menjauhinya, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, tampakkan, tunjukkan, berikan kepada kami petunjuk kepada untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan berikan kepada kami hati yang insaf, yang bisa menerima yang halal, mudah bagi kami untuk menolak yang haram. Dan kami mohon, siapapun yang saat ini masih berada di kubang keharaman, di kubang kehinaan, kami mohon, ya Allah, angkat mereka dari kehinaan itu, ya Allah. Gantilah dengan rezeki yang lebih halal, yang halal dan bersih, lebih banyak, penuh berkah, ya Allah. Jangan biarkan siapapun dari kami, ya Allah, terus di dalam kubang keharaman dan kehinaan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang masih bersama keharaman saat ini, Allah, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Dan sungguh Engkau Maha Pengampun, ya Allah, jika Engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami, ya Allah, kami akan aman, ya Allah. Kami takut di alam barzah akan tampak dosa-dosa itu. Kami takut di padang mahsyar akan tampak dosa-dosa itu.